yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah tidak lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Ini menunjukkan jihad di jalan Allah amalan besar, amalan agung. Sehingga para sahabat bertanya dengan pertanyaan ini, apakah tidak lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Lebih utama daripada berjuang di medan tempur. Subhanallah. Betapa besarnya keutamaan hari-hari sekarang ini. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seorang yang dia keluar di jalan Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, falam yarji min dzalika bi syai', kemudian dia tidak pulang sedikit pun, gugur di medan tempur. Kecuali yang ini. Kalau yang syahid di medan jihad, itu lebih utama daripada amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Kalau dia syahid. Apalagi kalau amalan jihad tersebut atau dia gugur di medan tempurnya atau syahidnya itu di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, tentunya keutamaan di atas keutamaan, keutamaannya lebih besar. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hadis di atas. Dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau berkata, "Hadhihi al-abwabu ats-tsalatsah allati aqadaha an-Nawawi fi bayani ayyamin yusannu siyamuha." Tiga bab ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah menjelaskan tentang hari-hari yang disunnahkan padanya untuk berpuasa. Faminha, di antaranya, mimma yusannu siyamuhu ayyam al-ashr, di antara hari-hari yang disunnahkan untuk puasa adalah ayyamul ashr, 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Sekarang tanggal berapa? Hah? 6. Ashar Dzulhijjatil Awal, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Fa innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul asyr. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan di hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari sekarang ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Wa qauluhu al-amalu salih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal saleh yashmalus salah, ini mencakup salat, ya. Maka disunahkan untuk memperbanyak salat-salat sunnah di hari-hari ini, ya. Karena salat termasuk amal saleh. Kalau salat wajib, wajib, ya. Tidak dilaksanakan, berdosa dia. Dan selain yang wajib itu, dianjurkan, disunnahkan untuk menambah lagi dengan amalan-amalan soleh yang lain, yang sunnah yang lain, seperti sholat, sholat-sholat sunnah, sholat-sholat sunnah banyak, ya. Rawatibnya, duhanya, witirnya. Nah, dua rakaat bainal adzanain, ya. Dua rakaat antara adzan dan iqamah. Walaupun itu bukan rawatib yang muakkadah, ya. Belum sholat-sholat sunnah yang mutlaqah, sholat malamnya, tahajudnya, dan seterusnya. Dari berbagai macam sholat-sholat sunnah, maka perbanyak sholat-sholat sunnah, ya. Was-sodaqah, dan amal sholat juga mencakup sodaqah. Maka manfaatkan hari-hari ini untuk memperbanyak sedekah. Ya. Nah, amal soleh, ya, di hari-hari ini lebih utama daripada di hari-hari yang lain, termasuk di hari-hari Ramadan. Ya. Mana lebih utama, 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir dari Ramadan? Ya. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, berdasarkan riwayat ini. Tidak ada hari-hari yang dimana amal soleh dikerjakan di hari itu yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Nah, ini menunjukkan hari-hari sekarang ini, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Harinya, ya. Kalau malamnya, iya. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah ini. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih utama, karena kaitannya dengan apa? Malam Lailatul Qadar, ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Adapun hari, yang hari itu adalah mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka yang lebih utama adalah ini, hari-hari sekarang ini, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, yang demikian karena di dalamnya ada satu hari yang lebih yang paling utama dalam setahun, yaitu hari apa? Satu hari yang paling utama dalam setahun, hari apa? Kalau satu malam yang paling utama dalam setahun, malam Lailatul Qadar, ya. Yang kita gak tahu kapan malam itu, malam 21, 23, atau 25, atau 27, atau 29, ya. Nah, yang jelas di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, satu malam yang paling utama dalam setahun. Kalau satu hari yang paling utama dalam setahun apa? Yang udah jelas harinya, ya. Gak perlu nyari-nyari lagi kayak malam Lailatul Qadar, ya. Apa? Hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang paling utama dalam setahun. Hari ketika jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Ini hari yang paling besar. Juga 10 hari terakhir, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini kaitannya dengan apa? Hari raya, hari kurban pada tanggal 10-nya. 9-nya hari Arafah, ya. hari yang paling utama dalam setahun. Selanjutnya hari yang paling utama setelah Arafah adalah 10 Dzulhijjah, hari raya kurban. Nah, selanjutnya hari-hari tasyrik. Ini, sehingga 10 hari yang paling utama dalam setahun adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis ini. Juga karena di dalamnya ada hari Arafah dan ada hari raya kurban. Hari raya besarnya kaum muslimin. Kalau di Jazirah Arab, hari raya Idul Fitri terlihat biasa, tapi hari raya Idul Adha, subhanallah, lebih daripada hari raya Idul Fitri. Kalau tempat kita sebaliknya, enggak juga. Sampai kebahagiaan hari raya Idul Adha itu ya, sampai hari tasyrik. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrinillah, hari-hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah. Di hari rayanya dan hari-hari tasyriknya. Tiga hari setelahnya. Kita lanjutkan amal soleh di sini, itu mencakup sholat, mencakup sedekah, wasiyam dan mencakup puasa. Puasa di hari-hari ini lebih utama daripada puasa-puasa sunnah di hari-hari yang lain. Maka perbanyak puasa-puasa sunnah di hari-hari sekarang ini. Wadzikri, dan amal sholat itu mencakup zikir juga. Berbanyak zikrullah. Sehingga disunahkan takbir mulai kapan? Mulai dari awal Dzulhijjah. Sudah mulai disunahkan. Perbanyak takbir di rumah, ketika berjalan, mungkin sambil bekerja, atau di masjid atau yang di tempat yang lainnya. Perbanyak takbir. Karena takbir termasuk zikrullah. Takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya ini termasuk zikrullah. Berbanyak di hari-hari ini. Wat takbir, takbir disendirikan oleh Syekh rahimahullahu taala. Disunahkan takbir dari awal Dzulhijjah, takbir mutlak. Wa qiraatul Qur'an, dan amal saleh juga mencakup qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Berbanyak membaca Al-Qur'an. Tidak hanya semangat di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan, apalagi di hari-hari sekarang ini. Hendaknya semangatnya lebih. Lebih kuat, lebih semangat. Seperti halnya kita ketika bulan Ramadan semangat ya baca Quran ya. Semangat, masya Allah, luar biasa. Sehari bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz. Di hari-hari ini harus lebih semangat. Karena amal soleh di hari-hari ini lebih utama daripada di hari-hari yang lain. Wa birrul walidain, dan juga birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini amal soleh. Maka perbanyak birrul walidain di hari-hari ini. Walaupun di hari-hari lainnya juga tapi di hari-hari sekarang harus lebih kuat. Lebih bersungguh-sungguh untuk birrul walidain. Yang jauh dengan orang tuanya, hubungi atau kirim hadiah atau yang semisalnya. Masukkan rasa gembira kepada mereka. Birrul walidain termasuk amal soleh. Wasilatil arham, demikian pula silaturahim. Menyambung tali kekerabatan yang sudah putus, disambung lagi. Keluarga yang lama, yang lama gak dihubungi, hubungi lagi. Nah, kirim hadiah atau yang semisalnya, menyambung tali kekerabatan yang sudah putus. Silaturahim ibadah yang mulia, ya, yang keutamanya akan menambah rizki, memanjangkan umur, ya, dan seterusnya. Nah, apalagi dilakukan di hari-hari sekarang ini. Wal ihsan ilal khalq, demikian pula berbuat baik kepada makhluk. Antum melihat fakir miskin di jalan, kasih makan. Nah, ya, masukkan rasa senang, rasa gembira kepada mereka. Nah, beri mereka kesenangan, kegembiraan. Nah, ibadah, berbuat ihsan kepada makhluk ibadah. Ada teman yang butuh bantuan, pertolongan dan seterusnya. Nah, bantu. Ya. Tolong. Ada orang kesusahan, kesulitan. Nah, bantu supaya keluar dari kesulitan dan kesusahannya. Apalagi di hari-hari sekarang ini yang amalan soleh itu lebih utama daripada hari-hari yang lain. Wa husnil jiwar wa ghairi dzalik, demikian pula berbuat baik kepada tetangga. Ya. Ini ibadah, amalan mulia. Ya. Menjenguk orang sakit. Nah, ya. Melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya dari berbagai macam amal soleh. Ya. Memperbaiki hubungan yang retak. Ya. Menjaga ukhuwah, persaudaraan. Ini amal soleh, amalan yang mulia. Ya. Perbanyak di hari-hari sekarang ini, perbanyak amal soleh. Kullul a'malis soleha, kata Syekh, semua amal soleh. Ya. Perbanyak di hari-hari ini. Jangan malah sebaliknya. Di hari-hari yang mulia ini, di hari-hari yang utama ini, sebaliknya kita isi dengan dosa dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Diisi dengan qila wal qal. Diisi dengan naam, hura-hura. Amalan yang sia-sia, amalan atau perbuatan yang melalaikan, al-lahwu wal-la'ib, diisi dengan ghibah, diisi dengan namimah, mengadu domba, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan seterusnya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jangan malah seperti ini, jangan. Ini hari-hari mulia ini, jangan dikotori dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, isi dengan amalan-amalan soleh. Perbanyak amalan soleh. Ada kesempatan amal soleh, kerjakan, masuk. Nah, jangan jadi penonton, ya. Segera, oh ada, masya Allah ini kesempatan ini, fursah amal soleh, ada kerja bakti misalkan, ya, atau yang semisalnya, masya Allah, segera. Nah, oh ada donasi ini, donasi itu, segera. Melakukannya dengan ikhlas, hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Syekh, "Ma min ayyamin fis sanati yakunul amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari dalam setahun di mana amalan soleh di hari-hari itu lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama sekarang ini. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Qala walal jihadu fi sabilillah, kata beliau, tidak juga jihad di jalan Allah. Illa kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai. Kecuali seseorang yang keluar dengan nyawanya dan hartanya, yaitu dengan dirinya dan juga kendaraannya, senjatanya dan seterusnya, kemudian dia tidak kembali dengan membawa sesuatu apapun, yaitu dia enggak kembali syahid di medan jihad. Nah, kalau seperti ini lebih utama daripada amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi kalau enggak syahid, maka yang lebih utama adalah amalan soleh di 6-10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Fafihada, maka di sini dalilun ala fadilatil amalis soleh fil ayyamil ashril ula min syahri Dzulhijjah. Di dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Min siyamin wa ghairih, baik itu puasa atau yang lainnya. Wa fihi dalilun aydhan 'alal jihadi min 'ala annal jihada min afdhalil a'mal. Dan di sini juga terdapat dalil bahwasanya jihad termasuk daripada amalan yang paling utama. Wa li hadza qala ashabatu, oleh karena ini para sahabat berkata, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Nah, sehingga para sahabat bertanya, apakah jihad juga di bawahnya amalan soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Nah, ditanyakan jihad, karena apa? Karena mereka menganggap jihad di jalan Allah adalah amalan yang paling utama. Tapi ternyata amalan soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Kecuali tadi yang syahid, yang mati di medan jihad. Wa fihi dalilun ala anna an yakhrujal insanu mujahidan fi sabilillah bi nafsihi wa malih. Yani silahuhu wa markubuhu. Thumma yuktal wa yu'khadh silahuhu wa markubuhu ya'khudhuhu al'adu fa hadha faqada nafsuhu wa maluhu fi sabilillah fa huwa min afdhalil mujahidin. Naam, fa hadha afdhal min al'amal as-salih fi ayyamil ashr. Naam, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya keluarnya seseorang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan nyawanya, ya, hartanya dan raganya di jalan Allah, yaitu dengan senjatanya, dengan kendaraannya, ya, kemudian dia terbunuh di jalan Allah, diambil senjatanya dan kendaraannya oleh musuh, ya, maka orang seperti ini dia telah kehilangan nyawanya dan hartanya di jalan Allah. Maka yang seperti ini afdolul mujahidin, mujahidin yang paling afdol. Dan ini amalan soleh yang paling afdol, atau yang lebih afdol daripada amalan soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, kalau dia sampai syahid di jalan Allah. Wa idza waqa'a hadzal 'amalu fi ayyamil ashri tudha'af fadluh. Maka apalagi apabila syahid di jalan Allahnya ini terjadi di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, maka dilipat gandakan keutamaannya. Nah, asyahid amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai, daripada amalan soleh di hari-hari yang lain. Maka jangan sampai kita terlalaikan, terluputkan dari keutamaan yang besar ini. Nah, seperti halnya seorang kalau dalam bulan Ramadan, masya Allah ya, semangat sedekahnya luar biasa ya kalau bulan Ramadan. Ini 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, ya, enggak kalah dengan naam hari-hari di bulan Ramadan. Ya. Maka jangan sampai luput. Ya. Bahkan lebih utama ya, daripada siang-siang Ramadan. Nah. Maka jangan sampai kita naam luput ya, atau tertinggal dari keutamaan-keutamaan yang mulia ini. Perbanyak amal soleh di hari-hari sekarang ini. Nah, ya. Apa yang kita mampu, puasa, sholat, ya, zikir, qiraatul Quran, birrul walidain, silaturahim, berbuat baik kepada makhluk, ya. Nah, sedekah dan seterusnya dari berbagai macam amalan soleh. Ya. Nah. Apalagi di hari-hari enam yang penuh fitnah seperti sekarang ini, segera beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, segera kalian beramal, fitanan kaqita'il lailil mudlim, ya, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang datangnya seperti potongan-potongan gelapnya malam. Ya. Di mana seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, sore harinya kafir. Sore harinya dalam keadaan mukmin, paginya kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan nilai-nilai dunia, menjual agamanya dengan harta dunia. Nah, maka segera beramal. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bersegeralah kalian ya, untuk meraih ampunan dari Rabb kalian dan juga jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegera, jangan malas-malasan ya, jangan menunda-nunda, segera untuk meraih ampunan, segera untuk meraih surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam hal yang seperti inilah hendaklah mereka berlomba-lomba, bertanafus. Dan ayat-ayat yang lain yang banyak yang menganjurkan kepada kita agar nah berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beramal soleh, apalagi di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, yang dimana amalan soleh di hari-hari sekarang ini lebih utama daripada amalan soleh yang dikerjakan di hari-hari yang lain. Nah. Tayyib ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan memberikan taufiknya kepada kita semua agar kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk banyak beramal soleh di hari-hari sekarang ini, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, ya. Karena tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jal, kita sedikit pun tidak mampu berbuat baik, tidak mampu beramal soleh, tidak mampu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemudahan kepada kita semua untuk memperbanyak amal soleh di hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Nah, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini.